Filipi, kondongam, 2. Aka kami saamwa Kristus nasuhum matotoa pinawammu. Kahana pak kamasena Kristus nasuhum malaliukwa tipa kahanga. Anaton taliukwa nolaan pinawamasehona puang ala ta'ala. Anasiam puammo kwa pahan tangan bua sola pak kamase. Dadila sundu nanasule laku katilala sangku keumpasahandang kwa pinawa lasi kamase kwa mesa sola mesa anala mesa panginawanawa. Ilan ninggan napa palakuamwa, tak sikda-sikda kok lama-lama podokau, anna tak to kok lama-langka penawa. Sapo iya hia, lompo mahempo kok penawamu, lasiangga mesa sola mesa. Penawannya duka kepahaluan na solamu, da angga kalemu umpikki. Anna lalan ninawamu lasusi Kristus Yesus, akamoyan na dewata duka Yesus Kristus susi siam puang ala ta'ala, sapo tak muantipuli kapendewata anna. Sapo untampeang kamatandian na sulen delino meh hupatau, anna mendadi si hapam mesa sabua. Tapana mendadi hupatau, yompo mahempong kalena anna tuwoi untuhui pailo na puang ala ta'ala lambi mate yawo kajusi tambem. Yan toan anna pomatandem puang ala ta'ala, anna nabeeng kakuasaan laung kuasa yasan ningganna kuasa senga, anna mala ingganna-ingganna sia susi isinna suhuga, susi isinna indelino, teen tanda dokona lino, lasangin menomba di olona puang Yesus, an lasangin na akui hupatau nawa Yesus Kristus awana dewata sikdasia, nasuhun di pematande puang ala ta'ala ambeta. Dadi inggan na kuak sola suungku toku pakamaja, umba susi kamanuhun samwa lesuk-lesukna, lasusi sianto duka laditinga jona. Ta angga mandi indon na diwa heem, sapok lalak dipuha yang detemo, ta'ak dio heem. Kahaliuya indolasi hondoinna kasalamasan to puha na bengkia puang ala ta'ala. Palako ya to'o solamahea anna masihi di olona. Aka makale puang ala ta'ala mengkahilam penawamua, nasuhun deeng kamelo samua umpogau indo paelokna, anombela a umpalako. Ilan ninggan na pak palakoamu, tak kuak lama-lama menu-menu, anna tak to kuak lasi pengka-pengka, anna mala maseho kuak tak den nahua pambasak-basak penawa, anna tandan ni diwa, anak nasik dan kuak puang ala ta'ala, tak des sasaimu ilan nala alakna topengkok penawa, anna kada kegau. Lapahallu kuak si hapam tangkahana binta, ummasyai kamalilingam, keumpak tulasang kuak indo to kada kegau, dio nabata kada dewata, tola mebawa lako katuwam. Akamaka malang kuak makpogok susi, yala demmi tona polalas sundede buaku kesuleng Kristus mak penduanna. Akala tandammi to diwa, indo lupu hesoku, tak labu dada, sapok lamala sulilako. Puhang kwa ungkatappai puang ala ta'ala, anendo kamatappasammu, mendadi mesa pehumala di olona, tandaan nila ningganna pak palakuamua. Maka dipateya kahana indepeng kahanganku, umpatudu kwa lalang kasalamasam, ya indo hahaku, si hapala ditoluai ya wona pehumalakmua batu diwa kamatappasamua. Maka awanin nala susi, ya lamakku husumanga anala pada-pada kia kasih anatilalla. Susi sianna iko duka, lapahallu kwa makku husumanga anala pada-pada kia kasih anatilalla. Ingganna kwa sola suungku, de empat tujungku kenawai dewa tanta puang Yesus, diona melo ak lasuama tim Timotius na pelambi ikwa, anamala tiali na wangku kemak pasule mai na tulasan na kahibamwa. Aka angga sikda sikdan Timotius kusiala penawaam, anna sinapi kisah sikda sikda kwa kamasan na ngammu. Anna inggan na tau senga, sangin nangga pengkahangan kalena na bumbu, anna umpai bokok na ya paelok na Yesus Kristus. Sapo Timotius ia, muisamnya muua awana tolamala dihanuam. Puhang kasola mengkahkaha si hapam tosi puana umpak pakahebaang kaheba katilalasam. Dadi katupi inde kahakahaku maneku suai mating kenawai dewata. Anna pono pahanuan nak langan dewata laia mengkaha anna mala tak nasai anna mati mak kauduka umpelambi ikwa. Anna dionaya Epaproditus tokuangga sola suwum, indo to puhau sua maina pamoloya, sia joka kan ilam pengkahanganku, anna mendadi sabawanganku ilam pak bundusan diada. Sapok pahalul laku sua sule matin, akan akamali ipunala kwa, labi-labinna tak masannan penawanna tapana naissannawa umpelele masaki. Muya natapa sikda masaki yang nasaidi tamate, sapok pak kamasena puang ala ta'ala lambi bonom. Tak ya mandi nakamasei puang ala ta'ala, sapok nakamaseya luka anamala tak tutua masussa penawangku. Yang tuan natiga hak sugali penawangku kuua, mapia kebalik mak pasulai matim. Aka kuua anamala tilallak kuak kesilambi kuak, anak kuatoi, anamala kuhan duka susah penawangku, kita ungkua ungkasa aliu Epaproditus. Dari tahima yak solapono katilalasam, umba susi lasihatan non tahima solasuunta to matappa lako dewata. Pak kasale ya inggan na tau to susi Epaproditus, akasaidi tamate umpalaku indo pengkahangam nabeeng Kristus. Umbo tohas sungakna anamala napamoloya ungkaha indo taak namala ungkaha ak.